Kini ku tak bisa miliki dirimu seutuhnya. Karena kebodohan ini, namun ku selalu menunggumu dengan segenap hatiku. Dengan cinta tulusku, kini kau telah pergi meninggalkan cintaku. Aku hanya bisa berkata, Tuhan jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini. Ku rindu akan senyummu, rindu akan pelukmu, dan semua tentangmu. Ku ingat kenangan dulu saat kau bersamaku, menetes air mata. Kini kau telah pergi meninggalkan cintaku. Namun aku hanya bisa berkata, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu menunggumu sampai akhir hayat ini. Jaga dia, jaga hati dan cintanya untukku. Karena ku selalu